Langsung ya. Oke, baik, boleh berdiri semuanya serta ini berbeda dari biasanya ya. Boleh Pak tanggul teman sebelah kiri sebelah kanan Pak. Tanggul ya. Udah ikutin aja Pak ya. Gratis nggak boleh protes ya. Ibu-ibunya juga Bu ya. Tanggul teman sebelah kiri sebelah kanan. Tarik nafas panjang. Keluarkan perlahan-lahan dalam mulut. Sekian lagi lebih dalam. Keluarkan. Sekian lagi lebih dalam. Keluarkan. Ikuti kata-kata saya. Semangat emosional kompak. Semangat emosional kompak. Mari apa sekian lagi lebih dalam. Tanggul sebelah kiri sebelah kanan boleh. Ikuti kata-kata saya. Semangat emosional kompak. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kompak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berjanji, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan berjuang. Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi bagian dari kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. Hari ini saya berjanji, saya akan buktikan kepada orang tua saya bahwa saya adalah amal jariah kebaikan bagi mereka. Hari ini saya akan buktikan kepada sahabat-sahabat saya bahwa saya adalah sahabat terbaik yang pernah mereka miliki. Hari ini buktikan kepada orang-orang yang meremehkan saya, yang merendahkan saya, yang menghina keluarga saya, yang tidak percaya saya. Saya akan buktikan bahwa kata-kata mereka salah semuanya. Saya yang benar. Saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi pribadi yang dihargai dan dibanggakan satu saat nanti. Hari ini bermanfaat dan bermakna bagi sebanyak-banyaknya orang. Ya, saya janji. Allahu Akbar. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Salaman yang luar biasa lagi di sebelah kanan. Boleh silahkan duduk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini sebenarnya komitmen yang setiap hari harus kita ungkapkan. InsyaAllah. Boleh rapat lagi Pak dan ini dulu. Masih ada. Karena rencana hari rapat panjang. Buatkan pegang muda teman sebelah kanan. Rapat ya, bulan-bulan. Ikuti kata-kata saya. Hai. Yang enggak ada enggak usah. Hai sama siapa? Hai. Ditepuk pelan-pelan. Hai. Sahabatku, mulai hari ini janji ya. Kita berubah. Jadi orang baik. Pokoknya berubah. jadi orang baik. Karena kalau kita jadi orang baik, kebaikan-kebaikan yang lainnya pasti ngikutin. Baiknya nasib kita, baiknya hidup kita, baiknya rezeki kita, baiknya jodoh kita. Janji ya, pokoknya kita berubah jadi orang baik. Karena kita pengen masuk surga sama-sama, rame-rame. Gue gak pengen masuk surga sendirian. Kenapa? Sepi bro. Gak ada bro. Gak rame. Gak bisa main catur. Gak bisa main futsal. Pokoknya hidup gue gak berarti tanpa lo. Karena kita sahabat sejati sampai mati, sampai akhirat, sampai surga. Janji ya, awas lo. Kalau gue sukses, lo harus sukses. Jangan rencana, jangan rencana. Bener lo. Ini ada ilmunya ya. Kalau lo bahagia, kalau gue bahagia, lo harus bahagia. Kalau gue masuk surga, lo harus masuk surga. Janji ya, awas lo. Kalau sampai gue masuk surga dan ternyata lo gak ada di sana, gue bakalan sedih. Sedih banget. Pokoknya sedih deh. Janji ya, awas lo. Aku mencintaimu. Tepuk tangan yang luar biasa. Janji ya. Ya, ada tangan kiri. Hari kamar panjang. Keluarkan. Pegang mudah teman sebelah kiri. Saatnya balas dendam. Tepuk pelan-pelan dulu ya. Seperti kata saudara ya. Iya. Makasih juga ya. Kamu sudah mau jadi sahabatku selama ini. Aku minta maaf kalau punya salah, kalau punya kekurangan. Karena aku hanya manusia biasa yang pasti salah, pasti punya dosa. Maafin ya, ikhlasin, lupain semua kesalahan lo sama gue. Udah gue maafin, udah gue ikhlasin, udah gue lupain, termasuk utang-utang lo. Udah gue ikhlasin, udah gue lupain. Udahlah, gak usah mikirin lagi. Tenang aja, karena gue udah berubah dari orang lain. Semua kebencian dalam hati gue udah gue cabut sampai akar-akar. Bahkan potnya gue buang. Jadi di antara kita gak ada benci, gak ada tangan, gak ada kecewa, gak ada luka. Yang ada hanyalah cinta dan kebersamaan. Saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memperbaiki, saling menggapi. Karena kita sahabat sejati sampai mati, sampai akhirat, sampai surga. Janji ya, awas lo. Kalau gue sukses, lo harus sukses. Kalau gue bahagia, lo harus bahagia. Kalau gue masuk surga, lo harus masuk surga. Janji ya, awas lo. Kalau sampai gue masuk surga dan ternyata lo gak ada di sana, gue bakalan sedih. Sedih banget. Pokoknya sedih ya. Janji ya, awas lo. I love you bro. Ya, teman-teman yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya senang, saya bersyukur, saya bahagia bisa datang ke sini. Dan saya berdoa mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menjadi alasan Allah untuk mempertemukan kita di surga satu-satu. Amin. Di sini yang pengen masuk surga berapa orang? Yang pengen aja yang enggak apa-apa. Kok banyak ya? Masya Allah. Biasanya saya cerita tentang surga. Ya, cerita pengalaman pribadi enggak apa-apa ya. Belum pernah surga kan? Main dong apa-apa ya. Insyaallah. Saya ketemu peserta pelatihan saya. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Pak, masih ingat saya nggak? Enggak. Pak Arief, saya adalah peserta pelatihan Pak Arief 5 tahun yang lalu. Subhanallah. Alhamdulillah ya, ada masih hidup. Kaget ya Pak? Iya Pak, alhamdulillah Pak Arief juga masih hidup. Saya ya. Tapi dari itu saya mikir, benar juga kata-kata dia, benar juga itu. Kenapa? Life is only one time. Hidup hanya satu kali. Wah. Ujian gagal ada remedial, bahkan mungkin susulan. Tapi hidup gagal gak ada remedial, apalagi susulan. Dan lu baru hidup dan enggak, kok susulan kemarin? Itu paket apa? Ya, gak ada Pak, kita punya teman, keluarga, tetangga ya, yang meninggal, gak ada ceritanya hidup lagi. Menceritakan pengalaman kematian. Eh kemarin lu mati enak banget. Kapan-kapan lu coba lu. Mungkin itu pengalaman. Gak ada, kalau ada yang namanya mati suri, gak semua orang ngalamin. Ya ini baru pelajaran bagi kita. Nah, karena hidup hanya satu kali waktu. Siapa namanya? Bapak Jabar ya? Sudah pernah ketemu saya? Belum kan? Sudah ya? Berapa usia? 24 ya? Itu adalah usia yang sekali-kalinya ada rasakan. Nah, kita adalah usia yang sekali-kalinya saya rasakan. Karena tidak bisa merasakan usia itu. Tahu ya Pak? Insya Allah ya. Karena akan berganti usia. Oleh karenanya hari ini bagaimana kita memiliki komitmen ya, mengoptimalkan kesempatan waktu yang kita miliki untuk berbuat sesuatu kan begitu, untuk menjadi bagian dari kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang, untuk menjadi kenangan terindah bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Tapi kan gak mudah Pak Arief. Benar, butuh proses loh Pak. Iya, berat loh kan. Tapi kita harus coba, kita harus mulai. Life is only one time. Setuju ya? Setuju ya? Jadi kita mulai. Kesadarannya apa? Apapun yang ingin Anda lakukan mulai hari ini, lakukanlah. Itu saja. Kenapa? Karena yang berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan dosa dan maksiatnya saja semangat. Masa kita yang melakukan kebaikan kita tidak semangat? Perampok kalau nggak semangat ketangkep Pak. Copet kalau nggak pede, digebukin orang. Copet nggak ya, copet nggak. Ragu-ragu ya. Melakukan keburukan saja butuh keyakinan. Melakukan keburukan saja butuh optimisme gitu kan. Dan butuh latihan gitu. Bagaimana dengan kebaikan? Pun begitu. Butuh keyakinan, butuh optimisme. Yes. Rasulullah satu ketika pamannya datang menemui Rasul, ya Muhammad, wahai keponakanku Muhammad, kalau kau tidak menghentikan apa yang kau sampaikan dakwah Islam, maka orang-orang kafir Quraisy akan membunuhmu. Lalu apa kata Rasul? Wahai Muhammad, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah ini, demi Allah, wallahi, aku tidak akan pernah menghentikannya sampai Allah memenangkan agama ini atau aku mati karena. Ya, terlihat. Bisa nggak komitmen ini dibangun dalam diri kita? Ketika kita mengajukan proposal kegiatan Islam, ditolak oleh pimpinan, wahai Bapak. Kalau Bapak meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya untuk menghentikan dakwah ini demi Allah, wallahi, aku tidak akan pernah menghentikannya sampai Allah mengenalkan agama ini atau kemandiran. Keluar. Bapak yang keluar. Kalau berani. Ya, luar biasa. Memang komitmennya ada beberapa level ya. Kita baru pada level berapa nanti. Ini komitmen. Dan fenomena inilah yang coba kita munculkan dalam kegiatan-kegiatan positif ya, pengajian atau apapun lah ya, insyaallah. lakukan apapun yang ingin kalian lakukan, selama itu enggak dosa, enggak masuk penjara, enggak masuk neraka, enggak kata polisi, enggak melanggar aturan, lakukanlah. Itu saja komit. Boleh? Komit. Kenapa? Karena kita enggak pernah tahu amal apa yang mengantarkan kita ke surga, kan begitu. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil dan seremeh apapun itu. Jangan pernah mengabaikan perbuatan baik sekecil dan seremeh apapun itu. Contoh, ada kisah seorang wanita yang tidak baik. Dia kehausan, kemudian menemukan sumur dan ambil air di dalam sumur. Ya, karena haus, ketika dia akan meminum air itu, tiba-tiba ada seekor anjing yang juga kehausan. Kalau anjing itu tidak minum air, maka anjing itu bisa mati. Ya bisa mati. Maka wanita yang tidak baik ini, saking kehausan, dia kasih ya airnya sama anjing yang kehausan. Dan akhirnya wanita ini masuk surga. Kalau menolong seekor binatang bisa mengantarkan ke surga, gitu ya. Bagaimana dengan menolong manusia, gitu kan? Bagaimana dengan membantu orang lain? Itu jauh luar biasa. Tapi kita nggak tahu ukurannya daripada di mana. Kalau apa kita lakukan, fokus saja melakukan yang kebaikan itu, fokus saja. Karena niat baik tidak selalu ditanggapi dengan baik. Terus bagaimana? Fokus saja kepada kebaikan, lakukan. Lama gak dosa, gak masuk penjara, gak masuk neraka, gak ada polisi, gak melanggar aturan, lakukanlah. Itu. Tapi kan gak mudah, Pak Arief, benar. Butuh proses loh, Pak. Iya. Berat loh, Pak. Tapi kita harus coba, kita harus mulai. Ya, oke, insya Allah. Ya. Jadi ini. Nah, hari ini sederhananya begini, saya akan cerita dulu. Ini. Bagaimana menjadi pribadi ekstrim? Nanti kita akan bahas. Hidup adalah pilihan. Satu ketika ada seorang bapak tua penggembala kerbau ditanya oleh seorang wartawan. Tanpa permisi pak, oh iya ada mas. Boleh saya bertanya pak? Oh boleh silakan. Pak sudah berapa lama menggembalakan kerbau ini ya? Alhamdulillah sudah 30 tahun. Hah? 30 tahun pak? Iya. Gimana pak, enak gak? Ya gitu deh mas, bau kotor, jorok, panas, pegel. Berapa bapak dibayar untuk menggembalakan kerbau ini ya? Alhamdulillah sebulan 300 ribu. Hah? 300 ribu pak? Cukup pak? Ya cukup-cukupin aja mas. Pak, kenapa sih bapak tidak mencari pekerjaan lain saja pak, yang jauh lebih baik, lebih nyaman dan penghasilannya lebih besar daripada menggembalakan kerbau ini? Lalu bapak tua ini menjawab, ya mungkin ini memang sudah nasib saya mas. Benar apa salah? Ya mungkin ini memang sudah nasib saya. Benar apa salah? Benar apa salah? Kayaknya ngerti. Kayaknya lagi ya. Coba lagi mas. Ayo ayo. Apa mas? Salah ya? Jawabannya salah. Ya ini mungkin sudah nasib saya ya mas. Salah ya? Nanti kita cari yang benarnya kalau salah. Ya, kita tanya ke baunya ya. Eh kebo, ada apa? Sudah berapa lama kamu jadi kebo? Ya alhamdulillah sudah 5 tahun. Sudah berapa lama kamu digembalakan oleh bapak tua itu? Ya semua hidup saya digembalakan oleh bapak tua itu. Gimana enak gak? Ya gitu deh. Bau, kotor, jorok, panas mas. Bahkan kadang saya suka dipukulin mas. Dasar bapak tua tidak punya pelik hewan. Kenapa sih kamu mau diperlakukan seperti itu? Kenapa sih kamu tidak mencari pekerjaan lain saja yang jauh lebih baik, lebih nyaman daripada seperti ini? Atau sekali-kali kamu ganti profesi kamu yang menggembalakan bapak tua daripada kamu terus-terusan digembalakan seperti ini? Lalu kerbau ini menjawab, ya mungkin ini memang sudah nasib saya mas. Benar mas? Benar mas? Benar ya? Kenapa? Benar masalahmu? Hah? Benar-benar salah. Benar-benar. Benar ya? Kenapa? Coba sih. Kayaknya ngerti nih Bang. Kayaknya ya. Gimana? Iya kan, kamu bilang begini, ya memang ini sudah nasib saya. Benar apa salah? Benar kan? Why? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa kok perbuatan bisa bilang begitu? Mau nanya dulu, mau nanya banyak. Kasih panggilin gitu ya. Menurut analisa apa? Analisa, kajian, survei. Gimana Pak? 1, 2, 3. Ya putus, nelfon selanjutnya. Sederhananya begini. Karena kerbau gak punya pilihan. Ya. Karena kerbau gak punya pilihan. Kan sederhananya iya. Kerbau gak punya pilihan. Karena pilihan adalah fungsi pikiran. Ya, memilih ini, menganalisa, ini fungsi pikiran. Kerbau punya otak gak? Punya. Tapi kerbau gak punya pikiran. Kalau kerbau punya pikiran, bahaya. Di sawah dia pikir. Gue bosen nih di sawah mulu. Jadi gue jalan-jalan ke kempur. Begini. Ya kan? Maka kan banyak kerbau di kempur. Bok, mau kemana bok? Ke kempur bok. Ya, begini. Ya. Karena dia gak punya pilihan, karena pilihan adalah fungsi pikiran. Ya. Tapi manusia punya banyak pilihan. Dan bahkan dia bisa menciptakan pilihan baru. Pilih mana? Miskin, bahagia, atau kaya, total? Kaya, bahagia. Iya. Ketika ada dua pilihan yang ternyata dua-duanya gak nyaman, buat pilihan lain, gak begitu. Itu adalah fungsi pikiran. Nah, manusia yang menggunakan akal dan pikirannya menjadi semulia-mulia makhluk, bahkan bisa lebih mulia dari makhluk yang paling mulia, malaikat, kan begitu. Tapi manusia yang tidak menggunakan akal dan pikirannya bisa menjadi serendah-rendah makhluk, bahkan lebih rendah dari makhluk yang paling rendah. Ya, bagaimana kita menyadari posisi ini dulu nih? Ya, fenomena pilihan adalah fenomena ekstremitas, ekstrim. Ya. Hidup adalah pilihan. Pilihan adalah fenomena pikiran. Fenomena pikiran disebut fenomena ekstremitas. Ini kita sedang mempelajari bagaimana pola Rasulullah dan para sahabat menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya. Dengan menggunakan pola. Hidup adalah pilihan. Pilihan adalah fenomena pikiran. Fenomena pikiran disebut fenomena ekstremitas ekstrim. Malam harinya wartawan ini jalan-jalan ke tengah kota bertemu dengan seorang PSK. Tahu PSK ya? Penjual sapi timur. Ya. Pekerja seks komersil. Bertanyalah wartawan ini. Permisi Mbak. Oh iya ada apa Mas? Boleh saya bertanya Mbak? Oh boleh Mas. Gak bayar Mbak? Oh enggak Mas, kalau tanya soal gak bayar. Mbak, sudah berapa lama menjalankan profesi ini? Ya, Alhamdulillah sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Spiritualis lah jadi ya. Spiritualis. Alhamdulillah Mas, sudah 7 tahun. Gimana Mbak, enak gak? Ya gitu deh Mas. Namanya juga bisnis Mas. Kadang ramai, kadang sepi. Ya, namanya juga bisnis Mas. Mbak, kenapa sih Mbak tidak mencari pekerjaan lain saja Mbak? Ini kan dosa Mbak, nanti dilaknat sama Allah. Berapa Mbak gak cari seorang lelaki untuk menjadi suami yang setia, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hidup normal sebagaimana orang lain kebanyakan. Lalu wanita muda ini menjawab, ya mungkin ini memang sudah nasib saya Mbak. Mbak sudah punya keluarga? Sudah. Suaminya ada? Anaknya ada. Pertanyaannya, Kalau dia mengatakan ya ini memang sudah nasib saya, itu benar atau salah? Benar atau salah? Eh? Benar atau salah? Kalau Mas Ayu nih kayaknya ngerti ini. Ada? Salah apa? Salah. Kenapa? Harusnya dia bilang ini adalah pilihan. Dan dia siap menerima apapun konsekuensi yang mau dilaknat, ya, mau dimasukin neraka. Ya, itu udah pilihan gue. Ya. Nah, ada orang-orang yang ada dalam posisi ini. Pagi harinya awal tahun ini datang lagi ke sawah, ketemu kerbau lagi ya. Eh kerbau, ada apa lagi sih? Sudah mulai jutek gitu ya. Kamu sudah punya anak belum? Sudah. Berapa? 2. Dari kerbau yang mana? Ya pokoknya kerbau sekitar sini saja. Saya juga nggak lupa. Tapi kalau nyiumnya saya ingat. Kenapa sih kamu tidak mencari sifat kerbau pejantan untuk kamu jadikan suami kamu yang setia? Kau bangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak-anak yang solih dan solihah. Kenapa harus single parent seperti ini? Lalu kerbau ini menjawab, ya, memang ini sudah nasib saya, mas. Nanya mulu dari kemarin. Benar apa enggak? Benar. Karena kerbau gak punya pilihan. Tapi manusia diberikan oleh Allah begitu banyak mah. Diberikan oleh Allah pikiran untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih baik. Ya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaiknya. Perhatikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaiknya. Menurut kajian saya, ya, dan apa yang saya pahami selama ini, sebaik-baiknya bentuk ini bukan fisik, Pak, tapi lebih kepada potensi. Karena ada orang yang fisiknya nggak sempurna, tapi dia tetap bisa jauh lebih baik daripada yang sempurna. Jadi kesempurnaan potensi, apapun yang kurang, maka dia bisa menjadi lebih baik. Kesempurnaan potensi. Nah, dari titik itu kita menyadari bahwa ternyata, nih Pak, fitrah diri kita adalah makhluk ekstrim. Sebaiknya. Level Rasulullah dan para sahabat ada di ini. Sebaiknya, nah di sini. Nah kita bisa jadi belum sampai sebaiknya ini belum. Nah, di sini. Bahwa yang terpenting hari ini, yang terpenting ketika kita bicara Rasul dan para sahabat adalah bahwa mereka sudah sampai pada titik fitrah, titik terbaik sebagai seorang manusia, titik fitrah, titik ekstrim saya menyebutnya, ya, titik ekstrim. Kenapa menyadari bahwa kita ini ternyata adalah makhluk ekstrim, ya, makhluk fitrah gitu kan. Lainnya, hidup adalah pilihan. Pilihan adalah fenomena pikiran. Fenomena pikiran disebut fenomena ekstrimitas, ekstrim. Coba kita buktikan ya, kalau ternyata ini kita memang ekstrim. Kita buktikan. Bang, siapa namanya Bang? Halaman dulu, Bang. Nah, kalau terkenal susah salah mana? Ya. Terkenal bukan saya dia ya. Apa yang beri? Ini mana Pak? Surga, neraka. Surga. Setengah surga loh. Ya. Pertanyaannya setengah surga loh. Kalau masih bisa lah ya. Setengah surga loh nggak? Surga ya. Setengah mana? Gak mau ya, maunya apa? Surga. Yakin Pak? Apa Pak? Sudah? Yakin Pak? Ekstrim. Anda ternyata adalah makhluk ekstrim. Ekstrim Pak? Sadari Pak. Benar-benar. Anda ternyata adalah makhluk ekstrim. Ekstrim Pak? Sudah benar. Sudah. Setelah sudah, oh, Pokoknya suka. Sama? Pokoknya suka. Ekstrim banget. Hari ini kata-kata ekstrim ini seringkali dikonotasikan dihubungkan dengan pemberontak dan yang lain. Padahal ekstrim ini adalah kita. Kita makhluk ekstrim. Kita buktikan lagi. Nah, ini wajahnya di ekstrim. Wajah juga ya. Kali. Jadi mana ya? Kaya atau miskin? Kaya. Enggak kaya mau? Nah, dia setengah kaya mau gak pernah kaya? Kalau begini, ini repot hidupnya. Setengah kaya apa kaya? Kaya. Setengah miskin? Kaya. Ekstrim. Anda ternyata adalah makhluk ekstrim. Sadari. Ekstrim banget. Ekstrim. Nanti nih, di akhir Anda berpaham apa maksudnya. Ya. Beriman. Apa kafir? Beriman. Setengah beriman kamu? Tidak mau. Setengah kafir? Apa lagi? Pokoknya apa? Ekstrim. Ekstrim. Anda adalah orang ekstrim. Sadarilah. Ekstrim. Setelah beriman namanya munafik. Betul gak? Kadang sholat, kadang enggak. Kadang enggak, kadang enggak. Ya? Iya, ada pada titik itu. Lihat. Ya, ternyata kita menyadari bahwa ternyata kita ini makhluk ekstrim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dengan sangat ekstrim seperti ini. Ada stop kontak kan? Ya. Oke lah, ada banyak yang stop kontak. Ada on, ada off kan? Ada nggak setengah on? Nggak. Setengah off ada? Nggak ada. Ya. Ekstrim banget. Ada siang, ada malam. Ada setengah siang? Nggak ada. Ya. Tengah siang mungkin ada, tengah malam mungkin ada. Tapi setengahnya nggak ada. Sore bagian dari siang, pagi bagian dari malam, pagi dari bagian dari siang. Ya. Jadi ternyata fenomena ekstrimitas ini harus kita sadari. Dan ternyata setelah saya kaji, ya Bapak Ibu semuanya, Rasulullah dan para sahabat pun mengalami dan melakukan fenomena ini, fenomena ekstrimitas, ekstrim, sebaiknya kepada detik ini ekstrim. Hobi Rasulullah sholat malam. Rasulullah diriwayatkan sholat malam 3 juz. Ya, kita tarawih lama dikit nangis. Ya, imam selesai nanya, Pak nangis Pak. Apakah merenungi ayat-ayat yang saya baca? Enggak, Pak kaki saya terang. Ya, nih, fenomena. Rasulullah sholat sampai 3 juz. Ekstrim enggak? Ekstrim banget. Pada level kita, pada level pada zaman itu mungkin itu hal yang biasa. Tapi pada level kita hari ini itu adalah bentuk fenomena ekstremitas yang bahwa kehidupan kita kan harus meneladani Rasul dan para sahabat kan begitu. Sampai pada fenomena ekstrim itu. Ya. Nah, Rasulullah diriwayatkan kakinya sampai bengkak-bengkak dan serupunya lamanya seperti bersedekahnya. Sujudnya Rasulullah pun lama. Ya, dan tempat sujudnya basah berlinang air mata. Nangis, muasabah, takut sama Allah. Kita muasabah bukan berlinang air mata, berlinang air liur. Itu yang terjadi ya Allah. Ya. Muasabah bukan berlinang air mata, tapi berlinang air liur. Orang begini, kita... Nah, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Fenomena ini fenomena ekstrim ini. Ya, fenomena ekstrim ini. Istri Rasulullah bertanya, wahai suamiku ya Rasulullah, engkau kan adalah manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Dosamu yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang sudah Allah ampuni ya Rasul. Bahkan tidak ada manusia yang akan mematahkan kakinya pertama kali ke pintu surga, kecuali engkau dulu ya Rasul. tapi kenapa engkau beribadah sebegitu beratnya? Tapi kenapa engkau beribadah sebegitu ekstrimnya? Kan begitu katanya. Lalu Rasulullah bilang, wahai istriku, Humairah. Panggilan kesayangan, kita tuh punya panggilan kesayangan buat istri kita. Ya. Tapi hati-hati, Pak, ya, jangan fisik, Pak, ya. Tentang-tentang istri kita hidungnya pesek. Hidung, sini hidung. Jangan itu. Itu sama saja kita menghina ciptaan Allah. Ya, boleh. Humairah, pipi yang kemerah-merah, saking cantiknya. Nah, kita kemerah-merah harus digambar, Pak. Wahai istriku Humairah. Ini, Pak. Ini kata-kata Rasul. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ekstrim dong. Ekstrim banget. Jadi level tertinggi orang beriman bukan takwa, ternyata. Abdan syakur. Sebaik-baiknya titik ini. Ketika semuanya sudah dijamin Rasulullah, kita tetap beriman. Hamba yang bersyukur ini, Pak. Luar biasa. Kenapa? Karena karunia Allah lebih besar daripada amal ibadah, nilai amal ibadah kita selama ini kan begitu. Ya, bersyukur inilah yang bentuk dari komitmen kita kepada Allah. Dan bahkan surat Ibrahim ayat 7 itu, Pak, lain syakal pemilu, Pak, itu menurut para mufassirin itu ayat yang paling tegas, Pak, menjelaskan tentang makna bersyukur, pentingnya bersyukur. Ini fenomena ekstremitas. Peristiwa hijrah adalah peristiwa ekstrim. Fenomena ekstremitas, peristiwa ekstrim. Bagaimana Rasulullah melakukan sebuah perjalanan dari Mekah ke Madinah? Ya. Ini adalah fenomena ekstremitas. Sampai pada titik tertentu. Sampai kalau muhajirin sampai di mana? Di Madinah bertemu dengan kaum Ansar. Disambut, ada satu sahabat namanya satu Abdurrahman bin Auf. Selamat datang wahai saudaraku, aku punya dua rumah, silakan pilih mana yang kau suka. Silakan kau tempat. Aku punya dua istri, pilih mana yang kau suka. Ya, besok aku ceraikan, silakan. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Makasih, tunjukin aja saya jalan ke pasar, saya mau bisnis. Ekstrim banget. Ya, bagaimana fenomena itu bisa terjadi pada hari ini? Itu disebut fenomena ekstrim. Ketika kejujuran, ya, menjadi sebuah barang langka, maka ketika kita melakukan kejujuran itu, maka kita disebut ekstrim. Ekstrim. Ini fenomena ekstrimitas. Fenomena pilihan tegas. Bahasanya orang tahu gitu. Tegaslah kepada dirimu. Tegas. Surga apa neraka? Surga. Setelah surga, gak mau. Udah, surga. Tegas. Jelas. Ini tak punya. Umar bin Khattab lagi jalan-jalan melihat kubur kurmanya. Ketinggalan satu rakaat jamaah asar. Bukan ketinggalan sholat asar. Ketinggalan satu rokaat jamaah asar, disedekahkan untuk rumahnya semua. Ekstrim nggak? Ekstrim banget. Fenomena ekstrim. Ali bin Abi Thalib itu sama. Ketika Rasulullah akan pergi hijrah, maaf. Ya betul ya. Sama Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasul, akulah yang akan menggantikanmu tidur di kasur. Yang pada saat itu Rasulullah terancam akan dibunuh, tapi Ali rela menggantikan Rasul. Ekstrim enggak? Ekstrim banget. Fenomena ekstrim terjadi. Imam Syafi'i, Bapak Ibu semuanya, di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran itu dua kali dalam sehari. Ya, dua kali dalam sehari. Berarti sebulan 60 kali khatam. Ekstrim gak? Ekstrim banget. Fenomena. Ya alhamdulillah, kita dua kali sebulan aja udah alhamdulillah, ya. Fenomena ekstrimitas. Ada titik itu, ada level itu. Abu Bakar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah menyampaikan, wahai saudaraku, semalam aku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus langit ketujuh. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Muhammad gila, tak mungkin. Orang-orang munafik ragu-ragu, benar nggak? Benar nggak sih? Orang beriman yang diwakili oleh Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku percaya dengan apa yang kau katakan ya Rasul. Bahkan kalau ada yang lebih aneh dari itu, aku percaya ya Rasul. Lihat level keimanannya, sebaik-baiknya. Ekstrim. Ekstrim nggak? Ekstrim banget. Fenomena. Ya. Satu ketika dalam sebuah persiapan perang, Umar datang. Ya Rasul, aku menyerahkan setengah dari hartaku untuk perjuangan Islam. Datanglah Umar. Ya Rasul, aku menyerahkan semua harta yang memiliki untuk perjuangan Islam. Rasul bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk aku? Allah dan Rasul. Ekstrim nggak? Ekstrim banget. Fenomena ekstrim ini. Ya? Fenomena ekstrim. Besar, ekstrimkan dirimu. Ekstrim, Pak. Saya juga waktu coba, Pak, mau ekstrimkan diri, ya? Ramadan kemarin, ada imam dari Palestina, di Mesutui Depok. Saya datang, Pak, mau ekstrimkan diri. Sholat. Tarawihnya satu jus. Rokat pertama biasa, rokat kedua tengkul bergoyang, kaki bergetar, rokat ketiga walk out. Ternyata sih belum ekstrim, itu pada level itu ekstrim kan gitu. Terus ya terus coba ekstrim bagaimana Pak, sampai pada tingkat ekstrim. Karena kan gini Pak, kita tidak sedang bersaing kepada orang lain sebetulnya. Kita sedang bersaing kepada diri kita sendiri. Kita sedang berlomba kepada diri kita sendiri. Hari ini kita melakukan amal kebaikan. Oh, inilah bisa sedekah hari ini 50.000. Besok berapa? Ya, alhamdulillah Pak. Lebih hebat dari kemarin berapa? 50.000 habis Pak. Nah, ya, 50.100. Tetap 21.000 Pak, alhamdulillah. Besok berapa? Alhamdulillah Pak, 52.000 Pak. Dan begitu, berlomba. Semua diri kita sendiri sudah ya, memecahkan rekor kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya lagi-lagi ya, memecahkan rekor kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya pernah sedekah 500.000, saya akan pecahkan rekor saya. 500.000, 1.000, nah, pecah tuh Pak ya, pecah rekornya. Begitu. Ya, sederhana ini fenomena ekstrim. Bagaimana kita melatih diri kita menjadi pribadi ekstrim, pribadi yang tegas. Ya, di sini ada yang belum minum, ada yang, wah, aku belum ekstrim berarti. ekstrimkan dirimu, benar, ya, ekstrim. Ngelamar nih, ditolak, takbir, Allah Akbar. Diterima takbir, ditolak juga takbir. Orang bingung, aneh ya. Ekstrimkan dirimu. Ekstrim banget. Benar Pak, ini fenomena ekstrim. Jalan bus sekarang Jakarta 1:7. Satu laki-laki 7 perempuan. Persaingan ketat bagi seorang wanita. Fenomena ekstrim Pak. Lihat. Jadi para sahabat Rasulullah ternyata sampai pada level seperti itu. Sebaik, baik, level terbaik, level ekstrim. Yang hari ini kita sebut ekstrim, padahal mungkin pada waktu itu biasa. Bahkan terus berlomba menjadi lebih ekstrim kan begitu. Umar bin Abdul Aziz pun sama, pemimpin paling ekstrim. Pada masa kawinannya bagaimana orang sampai menolak zakat kan begitu? Makanya Indonesia ini nggak akan pernah berubah kalau pemimpinnya nggak ekstrim, nggak apa, nggak tegas, gitu pak, nggak tegas. Bahasanya apa? Bahasanya mereka dulu tegaslah kepada diri. Kan begitu. Kalau bahasa saya kan ekstrimkan dirimu, itu kan bahasa terlalu keras. Kalau mau yang lebih halus ada, tegaslah kepada diri. Kembali tanya, mau nikah apa enggak? Mau, ekstrim kan? Pertanyaan itu kapan? Tapi gitu. Ya, ekstrim kan dirimu. Lebih halus lagi, tegaslah. Orang-orang yang bimbang, yang galau, itu kan dia nggak pernah tegas sama diri. Benar. Galau itu kan kalau udah galau pak, dia nggak mau melakukan apa pun pak. Lo nggak kerja, gue lebih galau. Lo nggak makan, gue lebih galau. Lo nggak nafas, gue lebih galau. Ya Allah, kan begitu pak. Ya. Nah, ini kesadaran awal pak. Nih, lo materi saya 6 jam pak. Ekstrim kan ini saya tahu ekstrim banget ya. Nah ini pendahuluan aja, jadi fenomenanya ini fenomena dari para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul shiyam, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang ekstrim. Benar beriman apa kabar beriman ekstrim. Orang-orang beriman itu orang-orang ekstrim, makanya aktivitas ibadahnya, tuntutannya itu ekstrim. Puasa, puasa emang mudah, mau apa? Kan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, sebegitu. Tapi pada level itu pun tidak semua orang sanggup menjalankannya. Pada level itu pun kita punya mungkin punya teman-teman yang muslim juga siang-siang bulan Ramadan minum. Lo nggak puasa lo? Gue gak hobi puasa. Gue gak hobi. Emang puasa hobi kayak mancing aja. Puasa tuh wajib kan ya. Pada level itu pun menuntut sebuah ekstrim pilihan. Tapi kan gak mudah pak. Benar. Butuh proses loh pak. Iya. Benar loh pak. Tapi kita harus coba, kita harus mulai. Saya bapak ibu semuanya, teman-teman semua. Ini fenomena ekstremitas puasa. Apalagi fenomena ekstremitas. Perhatikan. Satu ketika panglima Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan, intel dari kaum muslimin menyampaikan kepada panglima Khalid bin Walid, wahai panglima, nanti kalau di tenda perundingan engkau disuguhkan minuman, tolong jangan diminum. Kenapa memang? Karena sudah dibubuhkan racun yang sangat mematikan, wahai panglima, untuk membunuhmu. Baiklah, masuklah panglima Khalid bin Walid ke dalam tenda perundingan. Dan betul, apa yang dikatakan oleh intel dari kaum muslimin, disuguhkanlah minuman. Nanya, kalau ada dalam posisi panglima Khalid bin Walid, apa yang ada? Gak ada minum, bilang cuma gak enak kan? Sama teman-teman menurut mas, saya lagi puasa. Puasa mana ini? Di puasa. Pak, silahkan pak. Menurut, kalau anda dalam posisi panglima Khalid bin Walid, apa yang terlaku? Suruhin dulu pak, boleh tes dulu pak. Udah tadi pak. Dan dulu ya, Pak, gimana Pak? Kalau Bapak dalam posisi Pak, mau dibuka ini? Disuguhkan minuman yang diinformasikan oleh kita ini ada racun. Mari kita minum segera bersama. Mari kita, Pak, romantis dong. Aduh, bahaya. Atau ini Pak ya, Mas ada teh manis ya? Mau apa Pak? Atau nggak sengaja ditumpahin Pak ya? Waduh tumpahin. Atau bisa lah ya, gimana caranya? Tapi Pak, nih Pak, fenomena ekstremitas Pak. Ini level sebaik ekstrim. Tegas. Diminum Pak. Hingga tetes sakit. Bukan doang Pak. Karena efek dari racun. Udah Pak. Ya. Setelah itu, Panglima Khalid bin Walid membacakan sebuah ayat yang sering kita baca pagi sore. Kulilah memalikan lagi ke timur tangan tasya. Dan di rumah dengan tasya untuk hidungan tasya untuk hidungan tasya. Dia dikapai tindak kali kulisian tadi. Tu'idu layla bin nahar, wapun di nahar di layla. Waktu hidul hayam yang lain, wa suci maitan yang lain. Tetap hukuman tasya ubi boleh bisa. Kalau Anda tidak bisa membunuh saya dengan racun itu, Anda tidak akan pernah memenangkan peperangan. Anda tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan. Ekstrim kan? Ekstrim banget. Fenomena ekstrim, tapi jangan dicoba ya, jangan dicoba, beda loh. Dulu sahabat, sekarang nggak ada sahabat, sohebat, nggak ada, ya. Dulu sahabat, sekarang sohebat, ya. Jangan dicoba, teman-teman udah ikut acara kajian ekstrim kan, tawarin racun, gue ingat cerita Pak, coba ekstrim. Enggak tetes rakyat, game over lah. Itu mana Allah. Nah itu fenomena ekstrimnya yang luar biasa, ya, yang luar biasa membuat kita ini kagum. Kok bisa seperti itu ya? Bisa lah ternyata. Potensi yang ada dalam kita, dalam diri kita itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan hari ini. Nah ya, kita memikirkan potensi kita ini besar ya. Ternyata itu lebih besar dari yang kita pikirkan. Kita sudah berpikir, oh iya potensinya memang besar. Itu lebih besar lagi dari yang kita pikirkan. Ya, makanya manusia ini biasanya tahu ini tuh Pak. Menjadi khalifah bil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan gak mungkin Allah gak nitipin potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena semua makhluk lainnya menolak. Dan manusia merasa punya potensi. Dilahankan potensi, diberikan potensi. Ya, dan inilah yang perlu kita terus latih Pak. Menjadi pribadi yang ekstrim dan ekstrimkan diri tegaslah ya tegas mau enggak kan jangan mau yang enggak kan dia ya Pak main main enggak kan jangan main yang enggak kan tegas ekstrimkan diri ini fenomena. Nah kita lanjut tadi sudah waktu ya. Banting Pak. Nanti kalau mau ini saya kasih Pak. Kalau stres saya lagi Pak. Stres ya. Jangan dilihatin Pak ya. Sekali lagi Pak ya. Ya rapal Pak ya. Ini Pak, sebagai penutup saja materi saya ya. Fenomena ekstrim. Jadi hari ini saya lebih dikenal dengan inspirator bahagia tanpa syarat. Jadi kalau Anda terlalu mensyaratkan bahagia dengan syarat yang terlalu berat, Anda akan sulit untuk bahagia. Nah, saya ingin kita mengekstrimkan diri di bulan Ramadan ini. Dan mengekstrimkan diri maksudnya apa? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Jauh bisa lebih menikmati hidup. Kenapa? Hari ini ada orang yang punya segalanya, tapi gak bisa menikmati hidup, Pak. Dan hari ini ada orang yang gak punya apa-apa pun gak bisa menikmati hidup. Yang udah tahu gak punya apa-apa, kenapa hidupnya gak dinikmati, kan begitu ya. Nah, oleh caranya hari ini fenomena ekstrim. Bagaimana para sahabat dalam level kita melakukan sesuatu yang menurut kita berat. Ini bagaimana dia bisa menikmati itu, kan gitu, Pak, pertanyaannya. Bagaimana mereka bisa menikmati sebuah hal yang menurut kita itu luar biasa, berat sekali, gak mudah. Mari kita berlatih di sini, menyadari bahwa kita harus menyadari bahwa kita ternyata ini makhluk ekstrim sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kita berlatih bagaimana mengekstrimkan diri kita, melakukan yang lebih dari yang diharapkan orang, dari yang kita harapkan, ya, lebih baik, ya, bukan sebaiknya. Nah, modal terakhir, bagaimana kita bisa membuat diri kita bahagia dengan hal-hal positif yang kita lakukan. Sholat bahagia, kan gitu, Pak, ya. Kerja juga bahagia. Pilihannya sederhana. Mulai aja. Basic skill, keterampilan dasar. Untuk bahagia ternyata skill, keterampilan. Berarti harus dilatih. Nah, mulai hari ini kita berlatih bahagia dengan apa? Dengan menjadi pribadi. Ya, mulai hari ini mudah-mudahan ada bekasnya nih, pulang dari sini. Menjadi pribadi yang every day is my day. Menjadi pribadi baik. Yang kalau dilihat wajahnya, kalau orang lihat wajah kita, Pak, pengennya melakukan kebaikan, Pak. Oh, gue harus beramal. Lihat wajah kita, oh, gue harus sedekah. Wah, gue harus sholat. Lihat wajah kita, orang tuh pengen melakukan kebaikan. Ya, orang melakukan kebaikan, pengennya begini. Orang jadi bahagia, ekstrim, ya, terpacu. Ya. Oleh karenanya, kita berlatih, Pak, menjadi pribadi yang bahagia. Skill pertama adalah tersenyum, Pak. Ya, senyum. Kita berlatih. Karena dengan senyuman yang cantik dan ganteng semakin menawan, yang jelek semakin lumayan. Gitu. Lumayan lah daripada gak dianggap. Ya. Senyum membawa berkah, cemburu membawa musibah, kan gitu. Senyum lebar, rezeki lancar. Senyum kecut, rezeki surut. Kita berlatih pada titik ekstrim ini dulu, Pak, mulai hari ini. Kita mengekstrimkan diri, menjadi pribadi bahagia, ya. Dengan apa? Jangan sampai kita aktif dalam kegiatan kebaikan, tapi orang lihat kita kok gak bahagia. Orang akan gak mau, Pak. Orang kok mana pengajian kok wajahnya begitu? Sama. Kayaknya bawahnya ngomong neraka dulu. Oke, rumah sholat ya. Digoreng badannya. Direbus malah. Orang serem takut. Ya, wajahnya enggak. Enggak membahagiakan. Nah, kita rubah sekarang. Ini aja nih, oleh-olehnya nih ya. Oleh-oleh, kalau dilaksanakan nih. Dipraktekan. Jadi apa? Jadi pulang aja. Ini ada yang berubah dari itu. Oh iya, ekstrim, bro. Nah, berubah. Kita latihan. Senyum, Pak. Kenapa? Senyum adalah simbol bahagia, senyum adalah simbol syukur. Kalau Anda melihat orang bahagia, Anda melihat orang bersyukur, dia tadi jadi pasti murah senyum. Rajin senyum. Mudah senyum. Tapi kalau kita punya teman, keluarga, saudara, tetangga yang paling senyum, mahal senyum, jarang senyum. Saya bisa pastikan dia orang yang gak bahagia. Dia orang yang gak bersyukur. Kenapa? Dia belajar senyum. Ya, mulai hari ini. Maksudnya apa? Life is only one time. Ini banyak sekali. Satu kali waktu. Ya. Bahagia melakukan hal-hal baik. Sehingga apa? Sehingga orang iri, Pak. Irinya, iri kebaikan. Ih, gimana lo ya? Dia orangnya rajin sholat, kayaknya orangnya tenang. Senyum terus, ya. Ada masalah, senyum. Banyak utang, senyum, ya. Gak ada masalah juga, senyum juga. Luar biasa, orang jadi iri. Nah, kita latih, Pak. Senyum terbaik menurut penelitian Fujifilm, Pak. ya, katakan Fuji. Bisa Pak ya? 1, 2, 3 Pak. Fuji. Lagi Pak. Fuji. Oke, praktek. Tak. Pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Wow, ayah. Berubah. Oh iya dong. Ya, itu. Istri ketemu suami. Eh, istri ketemu suami itu ya. Istri ketemu suami itu ya. Papa. Apa ya? Assalamualaikum Papa. Wow. Wow. Ya, berubah. Besok masuk kantor. Assalamualaikum Papa. Ya, Bunyi. Bunyi. Ya, Bunyi. Dibina, dicaci, dimaki, Bunyi. Dasar ribut, dasar tidak ribut, Bunyi. Dasar kurus, dasar tidak kurus, Bunyi. Dasar monyet, dasar manusia, Bunyi. Dasar jelek, emang, Bunyi. Ya, Bunyi. Ini tenang, ini tenang. Ya, kenapa Rasulullah dan para sahabat itu Pak, kalau dibina, Pak. Enggak apa. Kalau dibina, ini. Tapi kalau Islam yang dibina, kalau ya, ini maksudnya pada level itu. Ya, tapi karena sesuatu yang sepele, kita marahnya berlebihan. Dalam surat Al-Hijr 15:13-40, Iblis berkata, membuat sebuah statement, ya Allah, ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan aku sesat, pasti, ya. Biasa ya. Iblis optimisme, sejauh ini, pasti. Aku akan menjadikan mereka, siapa mereka? Manusia. Memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Dan aku pasti, optimis banget baik-baik. Akan menyesatkan mereka semuanya. Kalau Iblis saja optimis nyesatin kita, masa kita gak optimis nyesatin Iblis? Ya, menyesatkan ke jalan yang benar gitu. Tapi itu Iblis gak bisa disesatkan. Ya, selamanya. Oleh karena itu, tugas kita adalah pertama, mengetahui bahwa ternyata ini konspirasi, Pak. Konspirasi. Iblis, Pak. Ini konspirasi Iblis. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Yang halal jadi haram, yang haram jadi nikah, no way. Berzina, yes. Kan gitu, ya. Minuman keras, yes. Es cendol, no. Ya, yeah. Fenomena ini. Yang baik itu jelas kebaikannya, yang buruk itu jelas keburukannya. Kita ada pada titik S ini. Kalau yang ragu-ragu gimana ya? Ragu-ragu tinggalkan. Namun, fenomena ekstrim. Dan ternyata, setan pun sedemikian ekstrim, Pak. Fenomena setan pun ekstrim. Bagaimana komitmen dia untuk menyesatkan manusia? Ini perlu kita sadar. Nah, tapi ada kata selanjutnya nih, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka, mukhlisin dalam rubdin ini, orang-orang yang ikhlas ini. Ya. Makanya Pak, ternyata menjaga niat, Pak, itu tidak saja di awal, tapi di awal, di tengah, dan di akhir, Pak, menjaga niat dalam kebaikan. Awal, kita perbaiki niatnya. Di tengah, ya, kita jaga niatnya. Di akhir, kita sempurnakan lagi. Kan ada orang yang niat awalnya ikhlas, Pak. Tapi di tengahnya ganti. Di akhirnya lebih parah lagi. Karena perlu dijaga, perlu dijaga. Selanjutnya, ya. Nah, pribadi ekstrim adalah pribadi yang istimewa. Pribadi ekstrim adalah pribadi yang kepergiannya dirindukan dan kehadirannya dinantikan. Sebagaimana para sahabat dan Rasulullah. Ya. Bagaimana pribadi mereka menjadi solusi dari masalah orang lain? Bagaimana kehadiran mereka jadi kebahagiaan orang lain? Ini fenomena ini. Bahkan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan rasul itu luar biasa. Agak sulit untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita hari ini. Umar bin Khattab atau Abu Bakar yang punya kebiasaan bangun pagi mengangkat gandum umat untuk penduduknya. Rasulullah pun sama, setiap pagi punya kebiasaan memberikan makan untuk seorang pengurus Yahudi. Pribadi istimewa inilah yang harus kita mulai terjemahkan dalam aktivitas ini. Tidak mudah paling benar. Untuk proses doa iya. Berapa pak maaf. Tapi kita harus coba dengan pribadi yang kepergiannya dirindukan kehadirannya dinantikan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak pernah dirindukan dan tidak pernah dinantikan kehadiran. Pertanyaannya bagaimana? Jangan abaikan perbuatan baik sekecil dan remeh apapunnya. Boleh? Walaupun hanya dengan berwajah ceria di hadapan saudara. Tambah semuka biwadi akhika saudara. Boleh? Puji. Itu saja. Ya, jadi mulai hari ini, titik istimewa ini, titik bagaimana kita diingat dari kanan, apa, kita ingin jadi apa? Manfaat, kita ingin punya manfaat. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah, kita ingin dikenal sebagai siapa? Itu satu. Contoh, misalkan nih, tadi, udah Pak, ya ini Pak, Pak, ada Pak. Pada saat salah satu saat nanti Pak Al meninggal, saya jadi bapak keluar dari belakangan Pak ya, atau saya belakangan bapak keluar, yang penting bapak keluar lah ya, Pak Al, saya sampai di bapak keluar, teman-teman tato datang ke rumah, kagum, nangis darah, kata-kata apa yang ingin bapak dengar dari mulut Pak? Positif atau tidak? Positif. Apa kata saya? Sudah Pak. Nangis lah. Pak, ya Allah. Dalam rapat tidak jadi sepi. Saya cuma di sana cuma dia doang yang ngomong. Telepon berduka. Jakarta berduka. Indonesia berduka. Turunkan bendera dan tiang-tiang. Pahlawan aja perlu yang dia setengah tiang. Ini tiang-tiang ini dulu. Berarti kontribusinya besar. Bagaimana kita bisa dirindukan oleh orang? Bagaimana? Kalau bapak mau jadi pribadi yang dirindukan, apa? Kebaikan kecil apa yang kita lakukan? Menurut bapak? Apa aja? Teknisnya gimana bapak? Ini lakukan. Gak bapak ada yang gini. Ada pak? Iya betul pak. Nih di kantor nih ya. Assalamualaikum semuanya, sehat kan? Semuanya baik semua ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Bisa tetap. Alhamdulillah, apa kabar semuanya, sehat semuanya, lancar semuanya, beres semua sehat semuanya ya. Bisa tetap lagi, Pak. Assalamualaikum semuanya, apa kabar, sehat semua, selamat lancar semuanya ya. Itu aja, Pak. Bahkan ketika kita tidak masuk kantor, teman-teman akan merasa ini, Pak. Something wrong. Something lost. Kayaknya udah ada yang menyapa kita pagi hari ini. Gitu ya? Ada yang baik, gitu Pak ya? Sesederhana. Tapi bisa kita. Sudah kita. Tepuk. Sehatkan keluarga semua sehat ya. Sehatkan keluarga semua sehat. Tapi rutin Pak. Repetitif ini pengulangan. Rutin. Itu berbuka. Ya, baru-baru ya. Senyum. Bagi. Lagi. Jadi ketika Mas Wahyu kan, mereka akan merindukan. Di rumah juga sama. Kalau Mas Wahyu ada di rumah, cuci yang piring bersih. Maka ketika Mas Wahyu ada di rumah, dirindukan oleh ibu. Wahyu pulang lah. Kenapa bu? Ibu merindukanmu lah. Kenapa sih bu? Cuci yang piring lah. Ada manfaat kecil lah ya, manfaat sederhana kita, tapi mungkin ya, ini berarti juga, berarti ekstrim ya, dari hal-hal sederhana yang kita lakukan. Nah, pribadi istimewa inilah ya, yang menjadi fokus kita di bulan Ramadan ya, untuk kita berlatih menjadi pribadi yang istimewa. ekstrim kalau saya seperti itu. Berlatih beribadah pada level tertentu yang nggak semua orang bisa melakukan. Berbagi pada level tertentu yang semua orang juga bisa. Tapi sekarang ini ukuran ini jangan orang lain pak. Ukurannya harus dari kita lah pak. Tapi memang memacu bisa jadi dari orang lain. Tapi tetap ada parameter ini. Soalnya begini, jangan sampai karena orang hebat itu melakukan kebaikan hebat, terus kita berhenti melakukan kebaikan kecil, pak. Ya, itu maksud saya. Kalau ternyata kita belum bisa melakukan kebaikan hebat itu, kebaikan besar itu, ya. Tetaplah melakukan kebaikan kecil. Kenapa? Karena kebaikan besar awalnya kecil, pak. Tapi istiqomah kan gitu, dan akhirnya besar. Oleh karenanya hari ini fokus kita adalah harus melakukan, harus melakukan. Sehingga kita diingat, dikenal ya, sebagai pribadi yang istimewa, yang luar biasa, yang ekstrim di pesan saya. Baik, sudah habis waktunya Pak? Jam berapa sekarang? Satu jam, alhamdulillah ya. Insya Allah sedikit, tapi mudah-mudahan ya intinya pokoknya hari ini kita ekstrim. Ekstrim, ya. Coba temukan lagi apa saja hal-hal ekstrim yang ada pada fenomena sahabat dan rasul atau pada fenomena diri kita, sehingga fenomena itu ternyata ternyata saya bisa, mungkin kok. Itu mungkin bisa buat kita jauh lebih banyak lagi amal baiknya, jauh lebih besar lagi ya, lebih istiqomah lagi apa yang kita bisa lakukan. Terima kasih, saya Arif Dasyat, mohon undur diri ya. Kalau lu tidak pernah terlahir dan lu tidak pernah menghadapi masalah, badai pasti berlalu, malam pasti berganti dengan siang, dan hujan pasti reda. Ya, kalau nggak reda juga pinjam payung. Kalau Anda bermimpi mendapatkan ikan paus dalam hidup Anda, jangan pernah sekali-kali mancing di selokan. Ya, nggak ada. Pergilah ke samudra. Anda akan menemukan ikan paus dan keluarganya. Tapi Anda harus menghadapi ombak badai gelombang. Orang-orang besar, orang-orang hebat selalu mendapatkan makanan lebih besar, lebih hebat, lebih banyak dari orang-orang biasa. Terus bagaimana kalau Anda bermimpi jadi orang besar tapi masalahnya kita kecil, Anda salah jalan. Kembali ke jalan yang benar. Nah, terakhir, bintang semakin terang ketika malam datang. Semakin gelap malam, semakin terang bintang. Semakin besar ujian yang kita hadapi, semakin teruji kualitas kebintangan kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.